أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. فأما بعد، الحمد لله kita syukur pada Allah kerana pagi ini kita dapat lagi meneruskan satu majlis pembacaan kitab Al-Azkar di Imam Nawawi Yahya bin Sharaf bin Mira bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hisabi Al-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Semoga Allah ta'ala memberkati beliau, berkati para guru beliau, anak-anak murid beliau, dan para masyaikh dan juga para ulama, dan juga Allah memberkati kita semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada sambungan bagi mukadimah kitab Al-Azkar kalangan Imam Nawawi, iaitu pada buku surat yang kedua. Berdasarkan terjemahan ini pada buku surat yang kedua, pada ucapan yang berbunyi, namun demikian insyaAllah. Pernah terakhir sekali di bawah. Saya bacakan nas dalam bahasa Arab dulu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi mashayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i kutubihi wa 'ulumikum jami'an. Allahumma amin. Qal wa azkuru insha'Allah ta'ala badala min al-asanid ma huwa aham minha mimma yukhallu bihi ghaliban وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها فإنه مما يفتقر إلى معرفته جميع الناس إلا النادر من المحدثين وهذا أهم ما يجب الاعتناء به وما يحققه الطالب من جهة الحفاظ المتقنين والأئمة الحذاق المعتمدين. namun demikian insyaallah saya juga menyebutkan sesuatu sebagai pengganti sanad yang jauh lebih penting dan banyak dicari, iaitu penjelasan tentang sahih, hasan dan daif atau mungkarnya sesuatu hadis. Inilah yang lebih diperlukan oleh orang ramai kecuali sedikit sahaja dari kalangan ahli hadis. Di samping itu juga kerana inilah perkara penting yang harus dipelajari dan diteliti oleh para pelajar dari ilmu para ulama hadis dan para imam yang menjadi ikutan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Nawawi pada semalam kita dah nyatakan, oleh kerana orang yang berada pada zaman beliau sudah merasa sukar ataupun sudah lemah semangatnya untuk mempelajari hadis Rasulullah dengan dinyatakan nama-nama para ulama salah silah sanad yang menyambungkan di antara ulama besar sehinggalah kepada Nabi. Dan tujuan kita Al-Azkar ni adalah untuk beramal dengan apa saja zikir yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka semalam Al-Imam Nawawi, bacaan kita menyatakan beliau akan menjadikan kitab ini kitab yang tidak langsung dinyatakan sanad rentetan hadis yang panjang. Pun kita kalau kita buka ada juga yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi tapi terlalu sedikit. Kebanyakan hadis yang disebut kita Al-Azkar terus daripada sahabat, terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kebanyakannya terus Rasulullah SAW sabda. Kebanyakannya terus dinyatakan sabda Nabi tanpa dinyatakan sebarang perawi. Jadi kata Al-Imam Nawawi, walaupun saya meniadakan sanad, tapi saya akan menyatakan satu benda yang penting sekali, iaitu yang lebih penting daripada menyatakan sanad, iaitu saya akan nyatakan status hadis yang saya datangkan dalam kitab ini, sama ada status hadisnya sahih, hasan, daif dan sebagainya. Jadi kata beliau, itu merupakan benda yang diperlukan oleh semua manusia. Semua orang yang nak belajar tentang agama, bila baca sabda Nabi, dia mesti tahu hadis ni hadis apa, sahih ke, hasan ke, daif ke. Dan banyak orang tak mampu untuk mengklasifikasikan, makna menentukan satu hadis ni. Kebanyakan kita memang tak tahu satu hadis ni, melainkan para ulama yang hebat. Jadi semua orang memerlukan kepada penerangan status hadis. Yang tak perlukan hanyalah para ulama yang memahami ilmu hadis secara dalam. Yang ni mereka semua boleh tahu. Tapi kebanyakan orang ramai, hatta para ulama sekalipun, kebanyakannya memerlukan kepada penerangan status hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa adammu ilaihi insyaallahul karim jumalan minan nafa'is min ilmi alhadis wa daqa'iqil fiqh wa muhimmatil qawa'id wa riyadhatin nufus wal adab allati tata'akkadu ma'rifatuha 'ala as-salikin wa azkuru jami'a ma azkuruhu muwaddahan bihaitsu yasulu fahmuhu 'ala al-'awam wal mutafaqqihin. Insyaallah saya juga menambah beberapa kata dari ilmu hadis. Mungkin tuan-tuan boleh tambah sikit beberapa kata bernilai. Sebab nafa'is itu bermaksud benda-benda yang bernilai. Dalam bahasa Arab dia kata jumalan minan nafa'is. Beberapa kata atau beberapa petikan yang sangat bernilai. Jadi mungkin tuan-tuan boleh tambah sikit di situ. InsyaAllah saya juga menambah beberapa kata bernilai. Supaya tak lagi sangat dengan makna asal bahasa Arabnya. Okay, InsyaAllah saya juga menambah beberapa kata bernilai dari ilmu hadis, ilmu fiqh, kaedah bahasa Arab, psikologi, maksud dia benda-benda yang berkaitan dengan hati kita, dengan emosi kita, dan adab-adab yang rasanya perlu. Tuan-tuan boleh letak pada atas kalimah rasanya itu sangat sebenarnya. Kalau ikut dalam terjemahan, allati tata'akkadu ma'rifatuha, yang memang sangat-sangat diperlukan untuk dipahami. Jadi mungkin kita boleh tambah rasanya perlu itu ditukar kepada sangat perlu, bukan rasanya lagi, memang sangat perlu kalau ikut dalam teks bahasa Arab. Dan adab-adab yang sangat perlu untuk dipahami, kemudian ada sedikitlah di atas untuk dipahami tu, tuan-tuan tulis kalimah diketahui diketahui sebab dalam bahasa Arab sebut tata'akkadu ma'rifatuha, yang sangat perlu untuk diketahui. Rasanya perlu untuk diketahui dan difahami oleh para ahli ibadah, iaitu as-salikin, orang-orang yang sedang berjalan di dalam menuju keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang sedang berusaha untuk mendapatkan keridaan Allah. Saya akan menjelaskan dengan kaedah yang sederhana sehingga dapat dengan mudah difahami baik oleh kalangan awam mahupun para ulama fiqh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalimah ulama ahli fiqh tu mahupun para ulama ahli fiqh, tuan-tuan tukar kepada orang yang mendalami ilmu fiqh. Tukar kepada orang yang mendalami ilmu fiqh. Sebab kalimah al-mutafaqih, dia merujuk kepada orang yang tahu tentang selok-belok hukum, tetapi dia tidak sampai kepada tahap dia sendiri boleh ambil hukum daripada Al-Quran dan hadis. Yang berbeza di antara al-faqih dan juga al-mutafaqih. Al-faqih adalah orang yang dia mempunyai kehebatan dan bidang ilmu fiqh sehingga dia sendiri dapat keluarkan hukum terus kepada daripada Al-Quran dan juga hadis, atau istilahnya al-mujtahid ataupun al-faqih. Contohnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Tapi disebut dalam kitab kita ni wal-mutafaqihin. Mutafaqih ni orang yang belajar hukum hakam fiqh, yang dia mendalami hukum hakam tapi dia tak sampai ke tahap sebelum. Jadi kalau disebut para ulama ahli fiqh, terangkum sekali dengan al-mujtahid ataupun al-faqih. Jadi tuan-tuan tukar sikit kalimah pada ulama ahli fiqh, tukar kepada insan yang mendalami ilmu fiqh. Okey. Lepas tu kita akan masuk pada hadis yang mula-mula sekali disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi. Tapi masih lagi hadis ni berada di dalam mukadimah kitab Al-Azkar. Waqad ruwina. Di sini baca rawaina. Boleh dibaca dua. Tapi yang biasa kami dengar daripada guru kami disebut ruwina. Waqad ruwina fi sahih muslimin rahimahullahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a fa aradtu musa'adata ahli al-khair bi tashili tariqihi wal isharati ilayhi wa idahi sulukihi wad dilalati alayhi wa adhkuru bi awwal al-kitabi fusulan muhimmah يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين. وإذا كان في الصحابة من ليس مشهورا عند من لا يعتني بالعلم نبهت عليه فقلت روينا عن فلان الصحابي بأن لا يشك في صحبته. Sekarang tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi akan mendatangkan hadis yang menunjukkan bahawa apa yang dibuat oleh beliau ini adalah daripada saranan dan tuntutan agama, dan beliau akan mula menceritakan teknik beliau menulis kitab ini. Baik, kita lihat terjemahan slide ketiga. Telah kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim, dalam bahasa Arab rahimahullah, hadis selepas kalimah Sahih Muslim itu rahimahullah. Ya. Telah kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah, dalam bahasa Arabnya dari kalimah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda itu, kalau dalam bahasa Arabnya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, dia ada sikit bezalah di segi terjemahan tapi tidak mengubah makna. Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu. Tuan-tuan boleh betulkan baris ya. Disebut ini mithla. Yang kami lihat ataupun yang kalau ikut dalam sekadar yang kami tahu, mithlu bukan mithla. Wallahu ta'ala alam, kalau ada sana ada riwayat yang lain. Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Artinya, barang siapa yang menyeru kepada hidayah, kepada petunjuk, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, dan itu tidak akan mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Berdasarkan hadis ini, saya ingin membantu para pelaku kebenaran. Mungkin boleh tulis atas kalimah kebenaran itu kebaikan. Sebab disebut sini ahlul khair, ahlul khair ini ahli-ahli kebaikan, orang-orang yang sering melakukan kebaikan. Cuma dia terjemahkan kepada kebenaran. Kebenaran masalah hak, bukan khair. Wallah ta'ala ala wa'alam. Lepas tu saya kata terjemah ini, dia nak mudahkan kita. Tapi dah alam kita baca, kita tengoklah mana-mana yang kita boleh lebih kita dapatkan yang lebih teliti. Bismillah. Berdasarkan hadis ini, saya ingin membantu para pelaku kebenaran atau kebaikan dengan memudahkan kaedahnya, menunjukkan jalannya, menjelaskan tata caranya dan memberikan mereka petunjuk. Tuan-tuan tambah sikit kepada perkara itu. Maksudnya memberikan petunjuk kepada perkara itu. Jadi Al-Imam Nawawi akan memberikan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah jalan menuju Allah, iaitu dengan mengingati Allah dengan doanya, dengan zikirnya. Dan Al-Imam Nawawi akan mudahkan kita selaku orang yang ingin sampai kepada Allah SWT, ingin bermusafir menuju keredaan Allah, kita dapat mempelajari apakah sebenarnya teknik, apakah sebenarnya doa-doa, zikir yang perlu kita lakukan yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi Al-Imam An-Nawawi akan memudahkan kita di dalam mendapatkan perkara tersebut. Di awal kitab saya telah menyebutkan beberapa fasal penting yang sangat diperlukan oleh saya sendiri selaku penulis. Yang ini tuan-tuan ubah. Ya, terjemah yahtaju ilaihi sahibu hadzal kitab. Kalau ikut terjemah sahibu hadzal kitab, pemilik kitab ini. Cuma penterjemah dia menterjemahkan kepada, di awal kitab saya telah menyebutkan beberapa fasal penting yang sangat diperlukan oleh saya sendiri selaku penulis. Yang ni saya rasa kita kena tukar sikit, sebab dalam kitab bahasa Arab tak disebutkan bahawa Imam Nawawi kata dia perlukan kitab ni. Cuma kita tukar kepada diperlukan oleh saya sebagai penulis tu. Tuan-tuan tulis sikit kat tepi tu, pemilik kitab ini. Okey. Jadi dia akan jadi ayat dia, yang sangat diperlukan oleh pemilik kitab ini. Pemilik kitab ini. Yang diperlukan oleh saya sendiri selaku penulis tu, kita buat sikit error, kita tulis tepi dia pemilik kitab ini. Sebab saya rasa berlaku sedikit kesilapan di dalam menterjemah kitab ini. Sebab Imam Nawawi menyatakan yang diperlukan oleh pemilik kitab ini. Baru ulama kata maksud pemilik kitab ini iaitu orang yang membaca kitab ini. Bukan Imam Nawawi kata saya perlukan. Jadi saya rasa benda itu kena diperbetulkan. Kerana lari dari segi makna asal bahasa Arab. Di awal kitab, saya telah menyebutkan beberapa pasal penting yang sangat diperlukan oleh pemilik kitab ini dan mereka yang hendak mempelajarinya. Apabila di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Ada nama yang tidak terlalu dikenali, saya tunjukkan dengan menyebutkan kami riwayatkan dari si fulan yang berstatus sahabat agar statusnya tidak diragui. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini teknik pertama Al-Imam Nawawi. Ketika beliau meriwayatkan hadis, kalau beliau menyatakan nama beberapa orang para sahabat, tapi nama para sahabat tadi tak glamour. Orang awam biasanya tak tahu yang tu sahabat. Maka Al-Imam Nawawi akan menyatakan si fulan bin si fulan adalah berstatus sahabat. Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau macam Abu Bakar, Saidina Umar, semua orang tahu belaka dah, maka tak dinyatakan itu adalah sahabat. Ini adalah teknik pertama Al-Imam Nawawi di dalam menyatakan kitab ini. Antara tekniknya, kalau sebelum ni, kalau ada sanad akan ditiadakan. Yang seterusnya, mempermudahkan masyarakat. Yang ketiga, antaranya disebut di sini, kalau ada nama para sahabat yang disebut tidak dikenali, beliau akan menyatakan si fulan bin si fulan adalah sahabat Nabi. وَاَقْتَصِرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ خَمْسَةٌ صَحِيحُ الْبُخَارِي وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ وَسُنَنُ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَقَدْ أُرْوِيَ سِيرَةٌ مِنَ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ وَغَيْرِهَا. Di dalam kitab ini saya juga membataskan hadis-hadis yang saya masukkan hanya dari kitab-kitab hadis terkenal yang merupakan rujukan dalam ilmu-ilmu Islam, iaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i. Hanya sedikit yang saya riwayatkan dari kitab-kitab hadis terkenal yang lain. Maknanya kita dapat tahu hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar kebanyakannya diambil daripada kutub As-Sittah. Kitab 6 tadi, Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Tirmizi. 6 kitab tadi. Pun begitu, ada juga hadis yang diambil bukan daripada 6 kitab ini, tapi diambil daripada kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang juga masyhur tapi tidak termasuk di dalam istilahnya kitab 6, Al-Kutub As-Sittah. Cerita tuan-tuan, maknanya Imam Nawawi telah pun study 6-6 kitab ini. Untuk hasilkan kitab kita ni, beliau telah pun mengkaji Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud dengan kitab-kitab yang lain. Maknanya itulah maknanya manfaat yang kita peroleh hasil daripada ketukuhan para ulama silam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam bahasa Arabnya, wa ammal ajza'u wal masanid falastu ankulu minha syai'an illa fi nadirin minal mawatin wa la azkuru minal usul al mashhurati aidan min ad-da'if illa an-nadir ma'a bayan dha'fih wa inma azkuru fihi as-sahiha ghaliban wa li hadha arju an yakuna hadha al-kitab aslan mu'tamadan ثم لا أذكر بالباب من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة والله الكريم أسأل التوفيق والإنابة والإعانة والهداية والصيانة وتيسير ما أقصده من الخيرات والدوام على أنواع المكرمات والجمع بيني وبين أحبائي في دار كرامته وسائر وجوه المسرات وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز الحكيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله توكلت على الله اعتصمت بالله استعنت بالله فوضت أمري إلى الله واستودعته ديني ونفسي ووالدي وإخواني وأحبابي وسائر من أحسن إلي وجميع المسلمين وجميع ما أنعم به علي وعليهم من أمور الآخرة والدين فإنه سبحانه إذا استودع شيئا حفظه ونعم الوكيل. Habis mukadimah tuan-tuan rahmati Allah. Kata Al-Imam Nawawi, sementara itu saya tidak menukil dari kitab-kitab musnad. Tuan-tuan tambah sunnah kalimah musnad tu, kitab-kitab juz pun, kitab-kitab juzuk kitab-kitab juzuk dan musnad. Kitab-kitab juzuk dan musnad. Kitab-kitab juzuk ni maksudnya kitab-kitab hadis yang tidak tebal yang ringkas. Mungkin dalam ada 10 hadis, 20 hadis, 30 hadis. Kitab-kitab kecil begini, kata Al-Imam Nawawi, saya jarang sangat ambil hadis Al-Azkar daripada kitab-kitab begini. Ataupun daripada kitab-kitab musnad. Kitab musnad ni adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Contoh dia satu kitab antaranya sebagai Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi A'la sebagai contoh. Jadi dalam kitab-kitab ini dia bukan susun ikut bab-bab fiqh. Kalau macam Sahih Bukhari disusun berdasarkan bab fiqh. Tapi kalau macam kitab musnad, disusun berdasarkan nama perawi. Maknanya sebagai contoh, dalam musnad yang pertama akan didatangkan semua hadis yang diriwayatkan oleh pengarang yang daripada Al-Imam Sayyidina Abu Bakar contoh. Semua hadis, tak kira apa bab sekalipun. Habis semua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, terus kepada Sayyidina Umar pula. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Cara penyusunan kitab hadis seperti ini namakan sebagai musnad. Sementara itu, saya tidak menukil dari kitab-kitab juzuk dan musnad kecuali hanya sedikit sekali. Dari kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan sekalipun, saya tidak menukil hadis dhaif kecuali hanya sedikit dengan disertai penjelasan ihwal kedhaifannya. Okey, Al-Imam An-Nawawi menyatakan daripada kitab-kitab musnad tadi, beliau mengambil hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja pada banyak-banyak tempat dalam kitab ni, beliau hanya ambil sedikit saja daripada hadis yang dikutip daripada juzuk, kitab-kitab juzuk ataupun kitab-kitab musnad. Kemudian beliau juga menyatakan hadis yang akan saya riwayatkan di sini kebanyakannya bukan hadis beliau menyatakan saya tidak akan menyatakan dalam kitab saya ini hadis-hadis dhaif, mereka hanya sedikit saja. Kalau yang dhaif pun saya akan sebut hadis ni hadis dhaif. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab Azkar mendatangkan hadis-hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan. Kalau pun begitu, kalau mendatangkan hadis dhaif, beliau akan menyatakan hadis ini hadis dhaif. Kenapa beliau datangkan hadis dhaif, tuan-tuan? Kerana dalam masalah fadhail amal tiada masalah. Dalam benda kita nak menggalakkan, kita nak berzikir, nak beribadat untuk menggalakkan kita taat kepada Allah, tiada masalah kita gunakan hadis dhaif. Yang tak boleh guna hadis dhaif kalau kita nak keluarkan hukum hakam halal haram, itu kena hadis yang sahih. Tapi kalau sekadar menceritakan kelebihan seseorang, kehebatan seseorang Nabi, kehebatan seseorang sahabat sebagai contoh, ataupun nak menggalakkan kita nak buat kebaikan, ataupun nak menggerunkan kita daripada melakukan dosa, maka tiada masalah kita datangkan hadis-hadis dhaif. Kerana hadis dhaif ini maksud dia mungkin ucapan Nabi. Mungkin dia adalah ucapan Nabi. Tetapi ada salah seorang perawi itu yang mungkin lupa, tak kuat sangat ingatan. Tapi kalau hadis maudhu memang rekaan, bukan ucapan Nabi. Yang itu memang tak boleh kita berpegang sama sekali. Tapi kalau hadis dhaif tak ada masalah. Sebab kemungkinan besar memang itu adalah ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini secara keseluruhannya saya hanya menukilkan hadis sahih. Saya berharap kitab ini boleh menjadi kitab rujukan. Kemudian dalam kajian yang saya lakukan, saya hanya membawakan hadis yang secara jelas sesuai dengan masalah yang sedang dikaji. Jadi Al-Imam An-Nawawi juga menyatakan selalunya beliau tidak akan mendatangkan hadis yang hanya para ulama dia faham maksud hadis ini. Selalunya hadis yang beliau datangkan, hadis-hadis yang beliau kita panas sekali je, kita boleh nampak apa yang Nabi ingin maksudkan. Nah, ini di antara teknik Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Allah yang Maha Mulia. Tentu dia tambah semua kalimat Allah tu kepada Allah. Wallaha al-Karim, maksud dia kepada Allah. Tentu dia tambah Allah Maha Mulia tu dalam tambah satu tu kalimah kepada Allah yang Maha Mulia. Kepada Allah yang Maha Mulia saya memohon taufik ni, mari kita mohon kepada Allah semoga Allah menjadikan apa yang kita buat ni selain dengan kehendak Allah. Saya memohon taufik, pertolongan, taubat, petunjuk. Minta belaka semua ni, minta taubat, minta pertolongan, minta petunjuk, minta perlindungan dan kemudahan dalam mencapai kebaikan yang saya idam-idamkan, kesenambungan dalam beraneka ragam kemuliaan. Minta juga supaya kita terus mendapat nikmat Allah Ta'ala dan semoga mengumpulkan saya, permintaan Imanul Yusufnya, semoga Allah mengumpulkan beliau dengan orang-orang yang saya cintai di syurga yang penuh dengan kesenangan. Itu antara doa Imam Nawawi sebagai penutup kitab ini. Cukuplah Allah bagi saya dan dia adalah sebaik-baik penolong. Jadi daya upaya dan kekuatan selain milik Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Tiada kekuatan selain milik Allah. Saya berserah diri. Nah, tuan-tuan boleh tambah 10 kalimat tiada kekuatan selain milik Allah tu. Tambah apa sahaja yang Allah mahu. Maknanya sebelum, selepas kalimat bijaksana, yang Maha Bijaksana, tuan-tuan tambah apa sahaja yang Allah mahu. Apa sahaja yang Allah mahu. Sebab dalam bahasa sebut Masya Allah. Apa sahaja yang Allah mahu. Maksud dia, kalau apa Tuhan yang mahu, apa sahaja yang Allah mahu akan berlaku. Tiada kekuatan, apa sahaja yang Allah mahu. Tiada kekuatan selain milik Allah. aku berserah diri kepadanya, berlindung kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, menyerahkan segala urusanku kepadanya, memelihara agamaku. Maksudnya saya meminta Allah memelihara agamaku, diriku, kedua-dua orang tuaku. Sebelum saudara orang-orang yang aku cintai itu, tuan-tuan tambah lagi, saudara-saudaraku. Sebab dalam masalah sebut ikhwani. Maksudnya kedua-dua, saya mohon Allah menjaga kedua-dua orang tuaku. Kemudian, saudara-saudaraku, orang-orang yang aku cintai, semua orang yang telah berbuat baik kepadaku, serta seluruh kaum muslimin, dan kepada Allah dan seluruh kenikmatan yang telah Dia berikan kepadaku dan kepada mereka dari kenikmatan dunia dan akhirat kepada Allah. Maknanya Imam Nawawi mohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada orang-orang ini. Maknanya tuan-tuan, dengan kita-kita sekali didoakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya dia adalah zat yang jika diberikan titipan akan menjaganya dengan baik. Maknanya Allah Ta'ala, kalau kita minta Allah jaga, kalau Allah jaga, sungguh benda itu tidak akan hilang, benda itu tidak akan rosak dan binasa. Dialah sebaik-baik penjaga. Dialah sebaik-baik penjaga. Cuma tuan-tuan, kalimah sebaik-baik penjaga ni kalau bahasa Arab, wa ni'mal wakil, wa ni'mal hafiz, dalam bahasa Arab, ni'mal hafiz maksudnya penjaga yang baik. Bukan sebaik-baik penjaga sebenarnya. Cuma biasa dalam penterjemahan, banyak orang menterjemahkan kalimah ni'mal wakil, ni'mal hafiz, diterjemahkan sebaik-baik. Cuma kalau yang tepatnya bukan sebaik-baik. Kalau tuan-tuan nak tambah, dialah penjaga yang baik. Dialah penjaga yang baik. Tapi memanglah Allah Ta'ala yang sudah baik penjaga. Jadi tuan-tuan, dalam mukadimah yang kita telah selesai ini, Al-Imam Nawawi menyatakan teknik beliau menulis kitab ini mempermudahkan kepada kita dengan menyatakan hadis-hadis yang dipetik daripada kitab-kitab yang masyhur, banyaknya hadis-hadis sahih dan juga hasan, hanya sedikit saja hadis dhaif. Kalau hadis dhaif pun akan dinyatakan jenis-jenis apa tu status hadis saja adalah hadis dhaif. Kemudian Al-Imam Nawawi juga memohon, maknanya menyatakan di akhir mukadimah beliau bahawa segala-galanya adalah milik Allah. Beliau serahkan, mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, pertolongan, dan itulah sikap yang kita kena ada. Dalam nak buat benda apa pun, perancanganlah. Tapi dalam masa yang sama, kita kena letakkan hujung nanti bahawa segala-galanya telah pun ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Maka kita serah diri kepada Allah, mohon pertolongan Allah agar perancangan kita akan dijaga dan akan disempurnakan oleh Allah SWT. Dan di sini juga kita diajar bagaimana umat Islam tu jiwanya luas, bukan sekadar mendoakan orang sekelilingnya, tetapi mendoakan lebih berarti lagi. Jawab Cik Manawi tadi. Mohon moga Allah Ta'ala menjaga dirinya, menjaga ayahnya, keluarganya, menjaga kawan-kawannya, kekasih-kekasihnya, orang-orang yang sayang kepada beliau, dan kepada seluruh orang yang buat baik dengan beliau, bahkan seluruh orang Muslim. Jadi itulah jiwa orang Islam yang mana persaudaraannya mengatasi masa. Tak kira orang tu dah hidup ke, masih mati ke, akan hidup ke, kita semua kasih kepada orang Islam. Sebab tu antara kasih kita kepada orang Islam, kita tak mahu orang Islam kita terlibat dengan benda-benda yang mungkar, melawan Allah Ta'ala semuanya. Kerana kita sayang kepada mereka, kita tidak mahu mereka terus terjebak dalam dosa. Kita berusaha untuk mengeluarkan mereka daripada kesesatan, agar mereka kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesai kelimah pada hari ini. Dan mohon maaf, saya ambil masa panjang sikit pagi ini, dekat setengah jam untuk kita menghabiskan mukadimah ni. Kalau tidak, tak habis mukadimah kita. Jadi insyaAllah, biiznillah pada hari, kalau ikut adatnya mungkin hari Rabu, minggu depan kita akan bertemu balik. Sebab saya balik ke Bukit Sosa, kemudian mungkin hari Rabu, minggu depan kita akan bertemu balik untuk membaca bab yang pertama daripada kitab Al-Azkar, biiznillah. Itu sahaja dari saya. Mohon maaf atas kepanjangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.